Anda berpenampilan seorang muslim. Nabi enggak pernah ajarkan yang namanya Islam itu berpenampilan seperti suku-suku yang ada. Tidak, itu mah kembali kepada adat tradisi. Uruf. Dan uruf itu dibuat untuk sebuah kebaikan. Ya, kita tinggal di Jakarta yang masyarakatnya heterogen. Macam-macam. Ada India, Cina, Arab, pribumi, Melayu, macam-macam kumpul. Sehingga kita bisa lihatlah kalau orang Jakarta pakai baju pasti mewakili beberapa benua, betul? Ada yang pakai baju koko kan dari Cina, betul? Celana pangsi cingkrang bau India, betul ya? Ada yang warna ngejreng-ngejreng berbau Eropa, ada yang tebel. Coba lihat. Itu enggak ada permasalahan, di Islam enggak dibahas, gitu ya. Anda mau pakai gaya orang Arab juga boleh, pakai gamis enggak ada masalah. Itu custom ya. Tapi kan secara umum Nabi cuma mengatakan kullu idarin tahta qodamin annar wahakubi. Pokoknya kalau buat laki ya, terserah model bajunya gimana, yang penting setiap kain buat laki-laki di bawah mata kaki neraka lebih berhak. Cuma begitu bahasa Rasul. Berarti kan memancing kreativitas. Lihat aja muka kamu cocoknya bagaimana, pakai. Jangan dipaksain gitu loh. Anda pengen nyunatat makanya begini. Siapa bilang sunah begitu? Ntar dulu, enggak. Orang perempuan juga sama, ya harus mengerti kenapa pakaian perempuan begini. Karena Nabi cuma mengatakan apa? Al-mar'atu aurah, perempuan tuh aurat. Tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Itu hukum asalnya. Ya, selebihnya apa? Sunnah. Anda mau pakai cadar, Anda mau tidak, asal paham ilmunya. Ya, karena nanti ketika orang bertanya jawab dengan ilmu, bukan dengan emosi. Karena terkadang orang bertanya sambil mencibir. Nah, ketika kita mencibir, ya, kan mencibir mah bingung jawabnya, betul. Kecibir enak dilalap, betul ya. Kecibir lain cerita. Cibir dah.